الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bab yang ke-37 babu amril a'imma bi takhfifi sholati fi tamamin perintah bab perintah kepada imam-imam untuk meringankan sholat dengan keadaan yang sempurna. Meringankan maksudnya adalah memendekkan, jangan terlalu panjang. Fitamamin, akan tetapi hendaklah sholatnya itu sempurna. Jangan mengurangi sampai kepada sunat-sunatnya, jangan dia kurangi. Kita lihat hadisnya 1044. Wahdathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Husayn an Ismaila ibni Abi Khalid an Qais an Abi Mas'ud al-Ansari qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni lata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فلينجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة Dengan sanadnya kepada Abi Mas'ud Al-Ansari, dia mengatakan seseorang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, sesungguhnya sungguh aku terlambat dari sholat subuh disebabkan oleh si fulan. Jadi sengaja dia mengakhirkan, mengundur-undur datang. Gara-gara si fulan. Apa sebabnya? Mimma yutilu bina. Disebabkan karena mereka karena dia memanjangkan bacaan solatnya ketika mengimami kami. Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi yawmin fi maw'izatin qad ashadu mimma ghadiba yawmin. Aku tidak pernah melihat Nabi marah di dalam memberikan pesan-pesan nasihat melebihi dari bentuk marah beliau pada waktu itu. Jadi mendengar keterangan sahabat ini, Nabi marah dia, berikan nasihat marah. Lantas beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang suka menjauhkan orang lain dari agama. Munafirin, yaitu menyebabkan orang lari. Fa'ayyukum amman nasa falyujiz. Siapa di antaramu yang mengimami manusia, maka ringkaslah. Fa'inna min warai al-kabira wa-daifa wa-dhal hajar. Karena di belakangnya ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang membutuhkan. Dia perlu pergi, dia bertugas, dia perlu keperluan. Maka ketika bacaannya panjang, tertahan. Yang menyebabkan dia enggak mau sholat. Contoh lah ya. Alhamdulillah kita di sini tenang aja kalau kalau di Jakarta. Nah, bacaan imamnya panjang sudah, dia sholat di rumah aja langsung berangkat dia pergi kerja. Nah ini menyebabkan orang, ya, ini menunjukkan dia adalah zulhajah, orang yang membutuhkan, butuh waktu. Jadi orang yang beriman, orang yang mengimami jangan terlalu panjang, ya. Akan tapi ringkas dan padat, ya. Tidak ada yang dikurang. Insya Allah kita akan jelas, kita lihat keterangan dari ulama, kita baca dulu hadisnya sampai selesai. Hadis nomor 1045 dengan lafaz yang sama, 1046, wahdathana Qutaybah ibnu Sa'id qala hadathana al-Mughirah wa huwa ibnu Abdurrahman al-Hizami an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif فإن فيهم الصغيرة والضعيف والكبيرة والضعيفة والمريضة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Dengan sanad kepada Abu Hurairah, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antaramu mengimami manusia, falyukhaffif, hendaklah dia ringankan, dia pendekkan. Karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil, ada yang dewasa, sudah tua, ada yang lemah, ada yang sakit. Apabila dia sholat sendirian, maka sholatlah sesuka hatinya. Ini berapa panjang yang dia inginkan, silakan. Dalam lafaz berikutnya pada riwayat hadis nomor 1047, wahdathana Ibn Rafi' qala hadatha Abdul Razzaq qala hadatha Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma hadathana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dhakara haditha minha وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للصلاة فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبيرة وفيهم الضعيفة وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila salah seorang di antaramu berdiri untuk manusia, yakni maksudnya untuk mengimami, fali khafifis shalah, hendaklah dia ringankan salatnya. Sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada yang sudah tua, ada yang lemah. Apabila dia berdiri salat sendirian, maka hendaklah dia memanjangkan salatnya sesuka hatinya. Ya, masya. Baik. Di sini dijelaskan bahwa apabila mengimami hendaklah diringkaskan, karena di safnya itu terdapat orang yang tua, orang yang lemah, dan seterusnya. Riwayat 1048, wahdathani Harmalah bin Yahya qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Mishyab qala akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum bis-salati lin-nasi idza shalla ahadukum bin-nasi falyukhaffif fa inna fin-nasi ad-da'ifa was-saqima wa dhal-hajjah. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara musolat untuk manusia, yakni mengimaminya, adalah dia ringankan, Karena pada manusia itu ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang butuh keperluan. Hadis nomor 1049 masih sama lafaznya. 1050 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولا حدثنا أبي ولا حدثنا عمرو بن عثمان ولا حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي وعاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما قومك قال قلت يا رسول الله إني أجر في نفسي شيئا قال أدنو فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أما قومك فمن أما قوما فليخفف إن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. Dengan sanadnya kepada Utsman bin Abi Ash al-Thaqafi, dia mengatakan, imamilah kaummu. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ajidu fi nafsi syai'a, aku merasakan ada rasa cemas pada diriku, rasa takut. Qala udunu, kenapa dekatlah. Fajallasani bayna yadayhi, beliau dudukkan aku di hadapannya. Semua wadu akafahu fi sadri baina sadi, ditempel oleh Nabi tangannya di dada antara, yakni antara susunya, yakni tengah-tengah. Lalu sumaqal, lalu Nabi mengatakan, tahawwal, balik. Fawadaha fi dhahri baina katifai, dia letakkan tangannya di punggungku antara dua pundak, di punggung bagian atas. Thumma qala umma qawmak, imamilah qawmu. Faman amma qawman falyukhaffif, siapa yang mengimami satu qawm maka hendaklah dia ringankan. Fa inna fihimul kabira wa inna fihimul marida wa inna fihimul dha'ifa aina fihim dzal hajah, karena di tengah mereka ada orang yang tua, di tengah mereka ada orang yang sakit, di tengah mereka ada orang lemah, di tengah mereka ada orang yang membutuhkan. Wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa yasha, kaifa sya, jika salah seorang dia temui ingin salat sendirian maka hendaklah dia salat sesuka hati, yakni dengan panjang. Hadis 1051, وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد ابن المسيب قال حدثني عثمان ابن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فالأخف فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَةِ. Hadis 1051 dengan sanadnya kepada Uthman bin Abi As, dia mengatakan, akhir ma ahida ilayya Rasulullah, terakhir yang Nabi janjikan, yang Nabi ambil, yang Nabi perintahkan kepadaku adalah apabila kamu mengimami kaum maka ringankan solat dengan mereka. Hadis 1052, hadatsana Khalf ibn Hisham wa Abu Rabi' الزهراني قال حدثنا حماد ابن زيد عن عبد العزيز ابن شهيب ابن سهيل أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. Nabi kata Anas, Nabi menyempurnakan, Nabi meringkas solat dan menyempurnakannya. Kemudian 1053 wahdathana Yahya bin Yahya wa Qutaybah bin Sa'id qala Yahya akhbarana qala Qutaybah hadathana Abu Awana an Qatada an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min akhaffin nasi salatan fi tamamin. Anas, dari Anas bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Nabi orang yang paling sempurna, paling ringan salatnya. Fi tamamin, dalam pelaksanaan yang sempurna. Jadi dia ringkas tapi tidak dia ringkas tapi sempurna. Hadis 1053 wa hadatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Sa'id wa Ali bin Hudr qala Yahya bin Yahya akhbarana wa qala akharun hadatsana Isma'il ya'nun ibn Ja'far an Syarik ابن عبد الله ابن أبي النضر أن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قد أخف الصلاة ولا أتم صلاة من رسول الله. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mengerjakan solat di belakang seorang imam sama sekali yang lebih ringan solatnya dan lebih sempurna solatnya daripada Rasulullah SAW. Seratus 1055 haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit al-Bunani an Thabit al-Bunani an Anas qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka' as-sabi ma'a ummihi wa huwa fi as-salah fa yaqra'u bi suratin khafifah أو بسورة القصيرة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم kata Anas Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan seorang bayi bersama ibunya, yakni ibunya ada di jemaah. Wa huwa fi shalah, beliau sedang salat. Fa yaqra'u bisuratil khafifah, beliau baca surat yang pendek, surat yang ringan. Au bisuratil qasirah, atau dengan surat yang pendek. Hadis yang terakhir dalam bab ini 1056 wa hadatsana Muhammad ibn Minhad ad-Dharir qala hadatsani Yazid ibn Zuray' qala hadatsani Sa'id bin Abi Arubah عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف عن من شدة وجدي أمه به. أنس بن مالك dia mengatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya sungguh aku masuk di dalam solat ingin melamakannya, ingin solatnya panjang. Lantas aku mendengar tangisan seorang bayi, lalu aku ringankan solat itu. Kenapa? Min syiddati wajdi ummihi bihi, disebabkan perasaan hibanya atau beratnya perasaan ibu terhadap bayinya. Jadi ketika dia solat, ini imam baca panjang, sudah imam ni atau anak, imam atau anak gitu. Ya. Maka Nabi ringkas solatnya. Maka dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari di atas ini menunjukkan kepada kita bahwa imam diperintahkan untuk meringankan sholat, di mana tidak mengurangi sunnah-sunnahnya dan maksud-maksudnya. Wa annahu idza shalla li nafsihi tawwala ma syaa'a fil arkan allati tahtamilu at-tatwir. Apabila dia sholat sendirian, maka dia boleh memanjangkan, melamakan sesuai kehatinya di dalam rukun-rukun yang memungkinkan panjang. Mana rukun yang memungkinkan panjang? Rukun berdiri. Berdiri lama, bacaan sholat panjang. Ya. Wajal qiyam wa rukun wa sujud wa tashahud. Itu yang memungkinkan lama. Berdiri, ruku, sujud, dan tashahud. Dunal i'tidal wal julus baina sajdatayn, wallahu a'lam. Bukan, tidak termasuk dalam hal ini i'tidal. I'tidal itu yang mana? Berdiri setelah ruku, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Tapi yang dibolehkan dipanjangkan itu berdiri, berarti baca Fatihah dan surat, sujud, ruku, sujud, tasyahud. Tasyahud apalagi membaca doa sebelum salam. Maka bagi siapa yang sholat sendirian, dia boleh panjangkan itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, berapa juz itu? 5 juz. Lalu Nabi sujudnya mendekati qiyamnya. Rukuknya mendekati berdirinya, sujudnya mendekati rukuknya. Ya, berarti ini menunjukkan lama. Kalau sendirian, tapi kalau mengimami, maka perhatikan kondisi jamaah. Jangan terlalu panjang, karena di dalamnya ada orang-orang yang punya uzur sehari. Ya, Allah wa'ala. Kemudian disebutkan di sini, inni la ataakhkharu 'anish sholati an sholati sabi subuhku, melambatkan dari sholat subuh min ajli fulan mimma yutilu bina, disebabkan oleh fulan yang memanjangkan bacaan. Fihi jawazu ta'akhkhuri an sholati jama'ati idza 'alima min 'adati ya imam at-tatwir katsir. Dalam hadis ini terdapat bolehnya mengundur dari sholat berjamaah apabila diketahui dari kebiasaan imam adalah memanjangkan bacaan yang panjang, ya, melamakan dalam sholatnya. Jadi boleh ketika dia tidak mampu, dia boleh mengumumkan kedatangannya, setelah itu baru dia datang. Wa fi jawaz dzikri al-insan bi hadha wa nahwa fi ma'rad ash-shakwa wa al-istifta. Dalam hadis ini boleh menyebut manusia dalam hal ini dalam rangka memaparkan keluhan, memaparkan keluhan dan minta fatwa. Maka ulama mengatakan laisa ghibatu fi sittatin, tidak ada ghibah di dalam 6 hal. Yang pertama adalah ta'rif, memberikan pengenalan. Contoh misalkan ada namanya si A 3 orang. Yang satu si A yang normal, yang kedua si A yang buta, yang ketiga si A yang pincang. Lalu ada orang datang. Di mana sia? Sia yang mah. Sia yang butuh Tuhan. Atau sia yang pincang Tuhan. Maka menyebutkan aib yang pada dirinya yang dia tidak suka mungkin ya. Secara umum itulah ghibah. Tapi kalau ada kebutuhan di sini untuk menyebutkan siapa yang diinginkan, maka boleh. Ini namanya ta'arif. Yang kedua istifta, minta fatwa. Seorang minta fatwa, dia katakan apa hukumnya perbuatan suami kepada istrinya begini, begini, begini, begini. Dia sebutkan perbuatan suaminya yang itu tidak disukai suami. Itu riba secara umum. Tapi karena ingin minta fatwa, maka boleh. Tadzulum mengadu. Tadzulum itu merasa dizalimi. Syakku. Maka itu boleh. Seperti Hindun datang kepada Nabi untuk menanyakan, ya, boleh nggak ngambil harta Abu Sufyan? Dan sebelum itu dia sebutkan keluhannya. Sufyan ini, Abu Sufyan ini kikir, pelit, cekik. Dia tidak berikan apa yang mencukupi kamu. Ini dia syakwa, dia mengadu. Maka ini tidak apa-apa. Tapi tujuannya mengadu apa? Terasa dizalimi, diselesaikan permasalahannya, atau dia minta fatwa. Sedang apa? Tiga. Yang keempat, mujaharatul fisq, berbuat maksiat terang-terangan. Dia sembunyi di rumahnya, tapi diketahui oleh orang. Nah, ini enggak boleh disebut, ditutup. Tapi kalau dia terang-terangan buat, maka boleh kita sebutkan. Si fulan melakukan A. Karena sudah terang-terang dia melakukan, dan itu adalah sebuah perbuatan yang mungkar. Tapi sudah berapa? Yang kelima, dalam rangka mentahdir, mentahdir memberikan peringatan, jangan dekati sebulan karena dia begini, begini, begini. Ya, jangan kita sebutkan kebaikannya, tapi kita sebutkan kesalahan dia. Seperti orang mau menjauhinya, itu namanya tahdir. Yang keenam, meminta bantu untuk menghilangkan sebuah kemaksiatan. Ada orang samping rumah minum khamar, main judi. Kalau kita sendirian mencegahnya, tidak akan mampu. Maka kita harus laporkan kepada yang lain. Tentu ketika kita mengajak orang lain, harus tahu ada alasannya. Dalam kita menyebutkan alasan, itu tidak termasuk dalam ghibah. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa beliau menyebut seseorang dalam rangka dalam memberikan keaduan. Baik. Fama ra'aytu nabiyyan ghadaba fi maw'idatin. Aku tidak pernah melihat nabi yang marah dalam suatu menyampaikan nasihat. Hadis ini, al-hadis fihi al-ghadabu, sikap marah, lima yunkiru min umuriddini wal-aqli fi muslim menunjukkan marah terhadap apa yang diingkari dari perkara agama. Boleh kita marah. Wal-ghadhabu sikap marah tegas di dalam memberikan nasihat. Nabi SAW apabila dia berceramah atau menyampaikan nasihat, matanya merah, suaranya naik. Ya. Baik. Kemudian bahwasanya dalam hadis yang tadi dia tidak mau jadi imam, diletakkan tangan Nabi di depan dadanya atau di punggungnya. Ya. Hal ini adalah merupakan rahmat atau kasih sayang Nabi kepada umatnya untuk menghilangkan rasa cemas. Kan ada orang yang menjadi imam itu takut-takut. Ya. Nah, ini dengan cara tadi Nabi menghilangkan rasa was-wasnya. Kemudian juga kita sebutkan bahwa Nabi SAW memendekkan sholatnya karena mendengar tangisan seorang bayi. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya lemah lembut dengan makmumnya, dengan seluruh pengikutnya, dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Jadi tidak apa namanya, tidak saklek. Awalnya dia sudah niat itu panjang, oh dah saya panjang aja karena dia tadi saya sudah panjang. Enggak, kita lihat ya, kemaslahatan imammu ya, tidak dipanjangkan, maka tidak perlu dipanjangkan. Walaupun yang awalnya adalah mau panjangkan. Tapi ini yang dapat kita sampaikan, intinya dengan hadis yang banyak, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh ya, imam tidak memanjangkan bacaannya karena adanya makmum di belakang yang tua, yang sakit, yang perlu keperluan. Ya. Kalau sholat sendiri silakan. Makanya dibaca pada imam, sholat-sholat imam ini adalah sholat-sholat al-mufassal, sholat-sholat yang ayat-ayatnya pendek. Ya, wallahu ta'ala. Ada yang mau bertanya? Ya. Apakah itu sudah termasuk yang ringan maksudnya, atau memang bisa menafikan yang itu, kita ringankan lagi? Ya. Tidak, itulah ringannya. Itulah ringannya. Dan kondisi-kondisi tertentu, maka tentu kita harus melihat kemaslahatan. Ya, insidentil lebih lagi ringan. Tapi yang apa yang sudah kita pelajari itulah standar yang tak kepilih Nabi. Ya, hanya dalam diri rukuknya tidak seperti itu, sujudnya tidak seperti itu.